Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sebagai muslimin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai muslimin. Dengan nikmat Islam ini, wahai ikhwan, kita selamat dari dosa-dosa kesyirikan. Waalaikumsalam. Karena Islam menuntut seorang untuk bertauhid. Seorang yang berislam bersyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka berarti dia selamat dari dosa yang mengekalkan dia dalam neraka, selamat dari dosa yang menyebabkan tertolaknya semua amalan, dosa kesyirikan. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang namanya kesyirikan, ikhwan, harus kita berhati-hati, betul-betul berhati-hati. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja berdoa, wajlubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikenal dengan istilah butauhid. Beliau adalah bapaknya para nabi setelah beliau. Orang yang sangat terkenal di dalam Al-Quran yang gigi membela tauhid, tapi tetap beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita ucapkan doa-doanya beliau ini. Wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau takut dari kesyirikan, apalagi kita. Beliau takut dari apa? Syirikan, apalagi kita. Yang keimanannya jauh sekali dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kesyirikan, wahai kaum muslimin, kita bicara sedikit tentang ini. Walaupun antum sudah sering mendengarkan keterangan para asatidah, labas sudah mengapa kita merojaah, supaya kita tahu betapa besarnya nikmat Islam, nikmat tauhid. Dan kita bersyukur kepada para guru-guru kita, asatidah kita, yang terus membina kita untuk di atas tauhid. Kesyirikan sesuatu yang menyebabkan kekalnya seorang dalam neraka ketika dia mati dengan membawa kesyirikan itu. Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, dan akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki yang meninggal dengan membawa dosa-dosa di bawah kesyirikan. Nas ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat kesyirikan dan dia mati dengan membawanya, maka dipastikan Allah tidak akan mau untuk mengampuninya. Dan dia di dalam neraka secara apa? Kekal. Khalidina fiha abadan. Masuk dalam neraka untuk selamanya. Seorang yang berbuat syirik, syirik akbar, wa kaum muslimin, adalah seorang yang dipastikan neraka dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Karena pertolongan di waktu itu adalah apa? Syafaat bentuknya. Syafaat itu tidak bisa menyelamatkannya. Karena memang syarat mendapatkan syafaat adalah tauhid. Mata ala tauhid. Bersih dari syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan bagi dia surganya. Allah haramkan yang memiliki surga adalah Allah, sang pemiliknya melarang dia, mengharamkan dia untuk masuk dalamnya. Ya, siapa yang akan bisa mengizinkannya? Apakah ada selain Allah yang bisa mengizinkannya? Nah, tidak. Seorang masuk dalam al-jannah karena rahmat dari Allah. Dan Allah tidak mau memberikan rahmat kepada orang yang berbuat kesyirikan. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Dan tidaklah orang yang berbuat kezaliman jenis ini memiliki penolong sama sekali. وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Hadirin kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an. Tadi kita sampaikan bahwa seorang masuk ke dalam al-jannah itu dikarenakan rahmah dari Allah. Dan Allah tidak akan memberikan rahmah kepada kaum musyrikin. Nabi SAW satu saat menyebutkan, لَا يَنْجُوا أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ. Tidaklah seorang selamat dari neraka. Atau dengan lafaz lain, la yadkhulu al-jannata ahadukum, atau la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Tidaklah seorang masuk dalam surga semata hanya mengandalkan amalannya. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah. "Wa ma ana?" Beliau mengatakan, "Ya, tidak pula aku. Illa ayyatahammadiyan Allah birahmati minhu wa fadl." Namun tak lain aku masuk surga, atau seorang masuk dalam al-jannah, selamat dari neraka, dikarenakan karena rahmat Allah yang diliputkan, yang Allah berikan kepada dia. Keutamaan Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepadanya, barulah dia masuk dalam al-jannah, dan selamat dari an-nar. Di antara asbabnya yang paling besar, adalah at-tauhid, dan bersih dari kesyirikan. Dosa syirik, tadi kami sampaikan, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi dengan sebuah pertanyaan, "Man asadun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah?" Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti dia memiliki kiamah? Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasul? Dan tentunya syafaat, semua syafaat. Syafaatnya malaikat, syafaatnya para syuhada, syafaatnya para salihin. Ketika Allah memberikan izin kepada mereka memberikan syafaat, tidak akan mendapati seorang syafaatnya semua itu kecuali man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dalam hatinya. Artinya apa? Lisan mengatakan la ilaha illallah dan hatinya juga meyakini kandungan la ilaha illallah, yang seperti ini menuntut untuk diamalkan. Bahwa betul-betul dia di atas tauhid tanpa syirik. Kesyirikan wa kaum muslimin, yang kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat sebagai muslim mengenal tauhid. Ini nikmat yang besar. Kita sedang berbicara tentang nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu hendaknya engkau bicarakan. Ingat kembali nikmat Allah ini, ingat. Syukuri nikmat Allah itu. Di antaranya adalah pada bagi kesempatan bagi hari ini kita melaksanakan perintah Allah ini. Seorang yang mati dengan membawa kesyirikan, atau kita berbicara dengan ayat lainnya, dia melakukan sebuah kesyirikan, syirik akbar, maka spontan dan seketika itu amalan perbuatan yang dia lakukan selama hidupnya habis, sirna, hilang total tanpa bekas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, mereka siapa? Mencakup manusia semuanya. Alhamdulillah. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum, sungguh-sungguh akan hapus dari mereka apa yang mereka telah lakukan. Jangankan manusia biasa seperti kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau memang manusia biasa, tetapi beliau rasul. Rasul, amalannya amalan yang sesuai dengan syariat, diterima Allah azza wajalla. Kalau kita mudah-mudahan diterima Allah azza wajalla, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Adapun beliau tetap mendapatkan ancaman yang sama. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sungguh-sungguh dan pasti-pasti dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah, la yahbatanna, artinya sungguh-sungguh dan pasti-pasti akan hapus amalanmu. Wala takunanna, dan sungguh-sungguh serta pasti-pasti akan engkau menjadi orang yang merugi. Bagaimana lagi dengan kita, wahai umat Islam, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin? Maka nikmat mendapatkan tauhid, mendapatkan syahadah, mengerti tentang rukun Islam, rukun tentang syahadah. Karena pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdapat rukun-rukunnya, terdapat syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Maka pelajari itu dengan mendalam agar supaya kita bisa selamat dari kesyirikan dan dari berbagai macam bentuk-bentuk dan cabang-cabang kesyirikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi yang kita sebutkan adalah syirik akbar. Ada satu dosa yang Nabi lebih menakutkan, lebih merasa takut begitu, untuk menimpa kepada kalian daripada syirik besar tadi. Kalau syirik besar adalah besar dari pengaruhnya, mengerikan. Bukan perkara yang remeh, bukan. Hal yang besar, yang berat. Tetapi Nabi menyebutkan, ala ukhbirukum bi akhwafi ma akhafu alaikum min al-masih dajjal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan daripada masih dajjal, fitnah dajjal? Ini umahan enggak ada? Atau nanti ada ternyata suaranya enggak ke sana. Enggak ada. Oh iya, ya. Berarti enggak usah pakai sound ya, sini aja ya. Dengar bok-bok suaranya? Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Jadi orang yang berada di atas ilmu sunnah, memahami Islam, mudah-mudahan dia selamat karena dia tahu betapa besarnya apa kejelekan dan keburukan syirik akbar. Tetapi setiap kita harus lebih waspada dengan syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini Nabi memberitahukan dengan lafaz, akhwafu ma akhafu alaikum. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian? Dzuru barakallahu fikum. Siapakah orang-orang yang diajak bicara oleh Rasul dalam hadis ini? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi yang imannya besar, kuat, berat. Bahkan mereka mendapatkan jaminan fil jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Tetap belum memperingatkan dari apa? Bahaya syirik. Syirik asghar. Fasuila anhu faqala arya. Satu hari Rasulullah SAW menyebutkan tentang syirik kecil. Beliau ditanya, apakah syirik kecil itu? Maka belum menjawab arya. Ini jawaban dari Rasulullah SAW mendefinisikan syirik ashar dengan menyebutkan afradnya, salah satu di antara jenis syirik ashar. Maka mari kita kaum muslimin berhati-hati dari yang satu ini, hubbul madh, hubbur riyasah, cinta untuk dipuji, cinta sebagai kepemimpinan, senioritas, ya, senang untuk di, minta maaf sebutkan, senang untuk diorangkan. Semua orang pengen hubbul manzilah, bahasa Arabnya. Hubbul manzilah fi qulubin nas. Ingin untuk mendapatkan kedudukan di hati-hati orang. Nikmat. Orang dihormati, dimuliakan, dipuji. Senang namanya orang itu, senangnya seperti itu. Tetapi kalau itu adalah tujuannya, itu pun termasuk dari bagian syirkul ashar. Hubbul manzilah fi qulubin nas. Ingin untuk di sukai oleh manusia sampai dia pun ibadahnya karena faktor itu. Misal, ya, seorang yang ingin jadi lurah, dia berbuat baik ini, berbuat baik itu, membantu ini, bantu itu, supaya dia mendapatkan kedudukan di hadapan masyarakatnya, kemudian besok tatkala coblosan, banyak yang nyoblosnya. Nah, cari biting, ngerti biting? Bahasa Jawa ini. Cari suara. Na'udzubillah min dzalik. Atau hal-hal yang lainnya, ikhwan. Hal-hal yang lainnya. Ini adalah syirik kecil yang Rasulullah SAW mengkhawatirkan menimpa kita. Contoh gampang yang Nabi sebutkan tentang riya adalah yakumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara minandhar rajul. Ada seorang yang berdiri melakukan salat. Kemudian dia perbaiki bacaannya, dia memperindah suaranya, memperpanjang sholatnya, lima yara. Karena dia melihat adanya orang yang sedang memperhatikan sholatnya, sedang memperhatikan suaranya. Atau mungkin ada seorang yang lagi diharapkan untuk jadi mertua. Ya, ini pak calon mertua ini, as kebetulan. Ya, sholatnya tuh Allahu Akbar. Ah, mantap banget. Mertuanya pun, wah, geng, calon besanku main, geng. Hati-hati, ikhwan. Yang seperti itu bisa terjadi. Atau karyawan kepada bos. Ya. Atau yang lainnya. Ini sangat lembut dan sangat halus. Tanda orang riya itu apa? Disebutkan dalam hadis Nabi, tanda orang itu berbuat riya adalah beliau mengatakan, Tais Abdul Dinar, Tais Abdul Khamilah, Abdul Dirham, Abdul Khamilah, Khamisah. Sebutkan. Binasa seorang yang menjadi hamba dinar. Binasa seorang yang menjadi hamba dirham. Hamba dunia. Orang ini kenapa dikatakan hamba dirham, dinar, Khamisah, Khamilah. Perbendaraan harta yang banyak. Kenapa? Karena dia beribadah untuk itu. Ya. Buktinya apa? Dia beribadah untuk itu, untuk duniawi. Untuk supaya dapat kedudukan. Untuk supaya dicintai oleh orang. Untuk dapat ini dan itu. Tandanya adalah in utiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jikalau dia itu diberi apa yang dia harapkan, maka dia itu senang. Namun kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, maka dia tidak senang. Kalau dia mengharapkan pujian atau dipuji, wah, senang dia. Besok semangat lagi. Ya, lebih semangat lagi. Kenapa? Karena yang dia harapkan selama ini, dia mendapatkannya. Wa illam yu'ta syaghita, namun tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang kunjung memberikan sesuatu yang diinginkan, syaghita, dia pun murka dan marah seraya lemah ibadahnya. Lah buat apa ngibadah, enggak ada yang muji, ya. Fadhikhan, ini orang yang terkena penyakit riya, dan ini dosanya mengerikan, ya ikhwan, menggugurkan amalan yang di situ terdapat apa? Riyanya, menggugurkan amalan yang terdapat padanya riya. Dengan dalil hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man amila amalan asyraka fi man ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu-sekutu. Siapa yang beribadah dan dia menyekutukanku dalam ibadah tersebut dengan selainku, ya, kalau katakanlah 50% lillah karena Allah, 50% karena duniawi, ya. 50% ini bukan berarti harga baku berat harus 50% baru syirik. Tidak, Pak. Ya. 99% lillah, 1% riya, maka riya. Asyraka mai fi ghairi, dia sekutukan dalam niatnya aku dan selainku. Maka apa yang terjadi? Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Amalannya disebut syirik. Walaupun di situ ada terdapat niat lillah, tetapi ada niatan pula untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka amalannya disebut apa? Tetap syirik. Bisa difahami hadirin? Sini masih kosong, Mas. Agak geser aja, geser. Bok, ada orang yang lihat dari luar, oh sudah penuh, langsung dia berpindah. kayak naik bis, oh sudah penuh, kan? Jadi di sini ada. Samping itu juga tambah hangat. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid, atau dalam kitab Tauhidnya, seorang yang melakukan kesyirikan, syirik apapun itu, besar apapun kecil, akan diusir nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Diusir dia. Idhabu, pergi kamu. Ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Pergi kamu. Menuju orang yang dulu kamu berbuat riya karenanya. Kamu berbuat riya karena pimpinan. Kamu berbuat ini karena mertua. Kamu berbuat ini karena si fulan wa si fulan. Idhabu, pergi kamu. Hal tajiduna indul jaza? Apakah kau akan dapati pahala di sisinya? Maka kaum muslimin ram jami'an, hati-hati dengan dosa-dosa yang kufur, kesyirikan, akbar ataupun asgharnya. Bagaimana orang yang terkena riya? Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan dalam kitab Jamiul Hikam, Jamiul Ulum Al-Hikam, ketika mensyarah hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin, apa artinya? Mana wa. Dihafalkan enggak sama antum? Arabi Nawawi. Ta'lim di sini ngapalkan enggak sih? Enggak, ya. Baru apal-apal. Iya. Disebutkan para ulama, la yuhsalul ilm illa bil hifz. Tidaklah seorang mendapatkan ilmu kecuali dengan dia menghafalkannya. Ayo. Menghafalkannya, ikhwan. Menghafalkan ilmu itu bagian dari mendapatkan ilmu dan menyimpan ilmu. Al-ilmu ma fi sudur la fi sutur. Ilmu itu adalah apa yang ada di dada, bukan yang ada di lembaran. Buktinya apa? Ya, antum tadi sudah mendengarkan tentang bahaya syirik. Ditulis, ditulis. Ketika ditulis tersebut antum tidak hafalkan, ditinggal bukunya di rumah. Ilmunya di mana, Pak? Di buku. Nanti ketika kamu pergi, bawa ilmu enggak? Nah, itu menghafal ilmu itu penting. Menghafal ayat, menghafal hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ilmu. Ilmu itu bersama kita dimanapun kita berada, menasihati, menegur, mengingatkan, ya, menghafalkan ilmu penting, ya Wan. Kalau otak kita tidak kita isi dengan hafalan ilmu, terus diisi hafalan apa? Dangdutan. Kopi dangdut. Apa-apa. Jangan, akhi. Eman-eman. Ini hafalannya memori berapa giga kita? Sudah memorinya sedikit, isinya bukan ilmu din. Kan eman-eman? Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Kita kembali ke permasalahan. Orang yang terkena riya itu terbagi menjadi dua. Sampai jam berapa ini, Zat? Zat Aslam? Jam 7 ya? Oh ya, banyak. Ya, setengah jam lagi berarti. Lebih-lebih dikit. Jam kerjanya pas kan, Bok? Oh, libur. Ya, libur. Sebagian libur. Ya. Yang pertama adalah orang yang terkena riya, thumma yastamir. Berkelanjutan riya tersebut dalam hatinya. Tor alaihi riya wastamara. Atau kama qala Imam Ibn Rajab. Orang terkena riya dalam amalannya, kemudian dia berlanjut riya tersebut. Ya. Yang kedua, orang yang timbul riya, yudafi'u walam yasbir. Dia berusaha untuk menolak, mengingkari, dan riyanya tidak berkelanjutan. Hukumnya berbeda, ikhwan. Orang yang terkena riya kemudian dia berusaha menolak, ini tidak terkena riya. Menolak dia, mengingkari bisikan hatinya. Yang namanya riya itu muncul pak di hati, bisikan. Tuh lihat ada orang loh, lagi lihat kamu loh. Tuh lihat ini, gitu. Ada aja bisikan untuk berbuat apa? Riya. Maka ketika itu terjadi dalam hati, kita berusaha untuk menolak, mengingkarinya. Ini tidak termasuk dia terkena riya. Dengan dalil, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami pada sesuatu yang kami salah atau sesuatu yang kami lupa padanya. Adapun kalau berbuat riya dan kemudian riyanya terus, maka itu menyebabkan amalannya tertolak. Itu jika Allah amalan tersebut berkaitan. Salat mamanya dari takbir sampai salam. Ini berkaitan. Ibadah satu. Di rokat kedua atau ketiga dia riya sampai salam. Maka tertolak. Tidak mendapatkan pahala padanya. Adapun kalau itu ibadah yang terpisah-pisah. Sodakoh mamanya. Sodakoh kali ini. Illah. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, berkali-kali. Satu saat ada riya padanya. Maka yang tertolak adalah sedekah yang ada padanya apa? Riya. Hadirin kaum muslimin terjamian, ini nikmat yang pertama yang kita bicarakan. Nikmatul Islam, nikmatut tauhid. Syukuri karena tidak semua orang tahu tentang hal ini. Tidak semua orang tahu tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak semua orang tahu ya kaum muslimin. Muslimin banyak. Dari Banjar sampai sini. Wah banyak sekali. Tapi di depan masjid-masjid mereka ada kuburan-kuburan. muazzam, yang diagungkan, ya, dalam rangka untuk mencari barokah. Maka itu semua bentuk kesyirikan, dimurkai betul Allah Azza wa Jalla. La'anallahu al-yahudu nasari takhudu kubur amyih masajid. Allah melaknat Yahud dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah. Ini. Kesyirikan itu terjadi dari semenjak zaman dulu. Sampai hari ini sama. Disebutkan dalam kitab Masal Jahiliyah. Atau dalam kitab Tauhid. Hadith Nabi. La tattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh. Akan ada di antara kaum muslimin. Orang-orang yang mengikuti jejaknya. Orang-orang terdahulu kala. Al-Yahud dan Nasara. Di antaranya adalah apa? Membikin kuburan sebagai tempat ibadah. Ishtadda ghadabullahu ala qawmin tattakhudhu qubura masajid. Allah sangat murka terhadap satu kaum yang menjadikan apa? Kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sama saja apakah tempat ibadah itu dibangun di atasnya sebongkah masjid atau dijadikan sebagai tempat ibadah walaupun tidak ada bongkahan masjidnya. Beritikaf, beritikaf itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya berdiam diri. Bahasa lainnya bersemedi. Tahu semedi, Pak? Menyatu dengan medi. Ini wa kaum muslimin, ini sudah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mereka ini adalah syirarul khalq indallah, sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Miris kita, aduh kaum muslimin jahil, kuburan seperti ini, aduh kita kasihan. Tapi disembari kita kasihan kepada mereka, kasihan dari siapa? Kasihan dari sisi jahil, tidak sampai kepada mereka ilmu tauhid, terhalang oleh para pimpinan-pimpinan juhal. Kasihan, umat Islam kepengen baik, tetapi mereka tidak mendapatkan jalan menuju kebaikan. Sisi yang lainnya, alhamdulillah ya Allah, Allah berikan kepada kita pemahaman tentang tauhid. Ya Allah syukur di saat mereka ini yang jutaan manusia belum paham, Allah berikan itu kepada kita pemahaman. Dulu seorang istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah hendak sakit keras, di saat sakit keras, ya Ummu Salamah yang saya tahu, berbicara di hadapan Rasul dan beberapa istri yang lainnya. Di antaranya Aisyah ada di situ. Bercerita rat kenisatan bil ardil Habasyah. Pernah beliau ini, Ummu Salamah, ketika di Habasyah, melihat gereja-gereja, di situ ada gambar-gambar orangnya, ya. Di situ ada begini, begitu diceritakan. Maka Rasul memberitahukan hukumnya apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, kenapa mereka dikatakan syirul khalqi? Ulaika idza mata fihim rajulus salih aw al-abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah satu kaum apabila ada seorang manusia yang saleh atau ada seorang laki-laki yang saleh, ahlul ibadah yang saleh, tidak mesti nabi, maka mereka akan membangun masjid di atas kuburannya. Wa sawwaru tilka suwar, mereka pun menggambar-gambar gambarnya orang yang salat tersebut. Hah? Di negeri ini setiap warung ada gambar. Begitu ya? Gambarnya haula. Musibah betul ikhwan, musibah. Malapetaka. Umat jahil dengan tauhid. Apa yang disebutkan Nabi setelah menyebutkan dua hal itu? Jam'u bainal fitnatain, fitnatul kubur wa fitnatul mathil. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan mereka dihukumi oleh Rasul syirarul khalqi indallah. Mereka-mereka itu adalah manusia-manusia yang paling buruk, paling jahat, paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla, dikarenakan apa? Menggabungkan dua fitnah, fitnah kubur dan fitnah at-tamathil, gambar-gambar. Walhamdulillah ya Allah. Allah berikan nikmat tauhid. Kita mengenal para ustaz-ustaz yang datang ke tempat antum ini nun jauh dari sana. Ya. Ustaz Aslam, jauh loh 5 jam kita jalan kemarin, Pak ya. 6 jam ya. Belum lagi dari Balikpapan. Maka yang di sini pun harus kuat. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan manusia yang banyak, tapi harus dijaga. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, nikmat yang berikutnya adalah tentang nikmat di atas sunnah. Ini nikmat yang besar ya kaum muslimin. Orang dikasih oleh Allah rezeki berupa duit, berterima kasih tidak? Nyenengan atau antum dapat uang 1 juta, 2 juta, terima kasih? Terima kasih. Alhamdulillah dapat rezeki 2 juta. Ya, 2 juta per hari. Mau kayak gitu antum di sini? Amin. Bersyukur ikhwan, bersyukur alhamdulillah. Nah, apakah uang menjadikan orang selamat dari neraka? Ada materi khusus tentang perkara harta. Ayo, waktunya tinggal 20 menit ya, Pak. Ya. Apa, Pak? Panjang. Hadirin kaum muslimin dalam jami'an. Ketika sudah mendapatkan nikmat, oh senang gembira. Nikmat-nikmat tersebut berupa duniawi ya kaum muslimin, itu tidak menyelamatkan. Bahkan nikmat duniawi itu diperingatkan Allah Azza wa Jalla. Ya bersyukur kita dapat harta. Harta itu dibutuhkan ketika kita masih di dunia dan juga untuk beribadah. Butuh harta. Tetapi Allah memutlakkan dengan kalimat al-haakumut takatsur. Satu ayat tersendiri mengingatkan tentang bahaya duniawiyah. Telah membinasakan kalian berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta. Kalimat banyak-banyakan harta itu jangan antum pikirkan berarti yang binasakan orang yang kaya-kaya tok ya. Yang banyak-banyakan sih. Lawang harta saya enggak banyak berarti tidak terkena ayat ini. Salah. Yang banyak hartanya bersaing dengan yang banyak. Miliarder dengan miliarder. Jutawan juga dengan jutawan. Recehwan, ya recehwan. Kelas 3 dengan kelas 3 bersaing. Enggak mikirkan ibadah. Kayak dapat apa motor, saya harus beli ini. Oh dapat apa ini. Bersaing. Takatsur itu namanya. Walaupun sedikit, itu sudah takatsur. Itu membinasakan, ikhwan. Allah sebutkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Berarti apa? Disebutkan kesimpulan masalah ini sedikit aja. Duniawi semata tanpa disertai mendapatkan nikmat ilmu as-sunnah, ilmu syar'i, maka duniawi menghancurkan. Itu hal yang pasti. Anda kaya, tapi Anda tidak punya ilmu agama, pasti binasa. Apa ada dalilnya? Ada. Diundurkan nanti penyebutannya. Tinggal sedikit kita waktunya, Pak. Bukan itu masalah yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita mendapatkan nikmat sunnah, nikmat ilmu syar'i, pemahaman yang benar tentang urusan agama, nikmat yang luar biasa. Inilah dia nikmat yang betul-betul nikmat minallah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, walaupun sanadnya dibicarakan oleh para ulama, tetapi hadis ini terdapat dalam banyak kitab, di antaranya Kitab Al-Kabair dan antaranya Kitab Al-Jami' Ulum Al-Hikam. Au fi ma'na. Ya. Beberapa ulama mengatakan sanadnya fi dhaf, tetapi maknanya sahih. Inna Allah yu'di dunya liman yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan harta duniawi, nikmat duniawi bagi siapa yang Allah cintai dan bagi siapa yang Allah tidak cintai. Ya tidak, Pak? Ya, orang kafir dapat harta tidak? Dapat bahkan lebih akeh, Pak. Ya. Mungkin di antara sekian yang punya tambang di sini, bos-bosnya muslimin apa ada yang kafirin, Pak? Kafir ya. dunia lebih akeh mboten timbang jenengan. Yo, bahasa Jawa ora paham jenengan ya. Paham. Paham sebagian. Yang enggak paham ya ada mungkin orang sini asli. Enggak paham ya Mas ya. Apa paham? Hadirin kaum muslimin jami'an. Dunia diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Muslimin dikasih harta, kafirin dikasih harta. Akan tetapi Allah tidak akan amma ad-din la yu'ta la yu'ti illa liman yuhib. Adapun ilmu agama tidaklah diberikan kecuali kepada siapa yang Allah cintai saja. Ini sesuai dengan nas hadis yang sahih. Man yuridillahu bi khairan yufaqqu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik. Tandanya apa? Dikasih harta? Lah tidak. Dikasih jabatan kedudukan? Lah tidak. Tetapi apa? Yufaqqihu fid din. Allah akan fahamkan dia dengan urusan agama ini. Allah akan ajarkan sehingga dia paham tentang urusan ad-din. Masya Allah. Sebuah kenikmatan ya kawan. Nikmat bisa ngerti agama. Duniawi lah semua orang dapat. Plus minusnya ya ada yang kaya, ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Naik turun dunia itu kayak gitu. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, tidak semua orang. Bahkan bagi kaum muslimin, perbandingannya sangat besar antara yang diberi ilmu oleh Allah dengan yang tidak diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Antara yang difahamkan tentang ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang sunnah. Ilmu yang sunnah. Karena ilmu itu ada dua, perlu kita tahu. Ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Ilmu nafi' wa ghairu nafi'. Ilmu hak, ilmu yang benar, ilmu sunnah, dan ilmu yang batil. Ilmu yang batil itu banyak. Ilmu bid'ah. Oh, bid'ah apa ilmu pak? Bid'ah ilmu bukan ilmu. Karena mereka gak mungkin bisa melakukan kebid'ahan kecuali belajar dulu pak. Untuk bisa beginian itu ada pelajarannya. Ting-ting, breng. Ting-ting, ada pelajarannya pak. Itu ilmu, ilmu batil. Ya? Untuk bisa seperti ini ada teorinya ini. La ila kemudian ilallah gitu. Ada apa? Macam-macam ada teori. Teori itu ilmu, ilmu batil. Sihir ilmu, ilmu batil. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu batil. Para ikhwan rahimah jami'an. Maka ketika seorang kau dapat ilmu yang sunnah, luar biasa ya Allah, alhamdulillah. Saya kok bisa mengenal dakwah ini. Sebuah hal yang ajaib. Menakjubkan. Ya. Orang kaya saya kok bisa paham tentang ilmu agama. Dari mana keistimewaan saya Allah kok dipilih? Yang para profesor, dokter andes, S1, S2, S3, S5, S6, S7. Bahkan stremos pun gak apa-apa. Gak paham, gak kunjung paham tentang sunnah. Gak paham-paham tentang manhaj salaf ini gak paham-paham. Mungkin IQ-nya kalau diukur tinggi dia daripada saya. Tapi yang namanya ilmu agama adalah minallah. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa Allah dikehendaki, siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Nikmat mengenal sunnah alhamdulillah. Karena itu ya kaum muslimin. Ya. Mari kita menjaga dua nikmat ini. Nikmatul tauhid dan nikmatul sunnah. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana? Dengan terus-menerus julus indah majelis ta'lim. Dengan terus-menerus duduk di majelis ta'lim. Hah? Kenapa demikian? Karena dulu pernah terjadi Abu Bakar Siddiq ketemu dengan Hamzah. Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Hamzah, "Kaifa haluka ya Hamzah? Bagaimana kabarmu, wahai Hamzah?" Ini menjadi sebuah sunnah hendaknya di antara kita tegakkan. Kita ketemu, ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian musafaah, berjabat tangan, bertanya, gimana kabarnya, pada sehat, anak istri, tanya, berapa putranya, berapa istrinya, boleh enggak tanya itu Pak? Oh boleh. Berapa istrinya? Masya Allah, baru satu. 10 tahun berikutnya ketemu, berapa istrinya? Masya Allah, baru satu. Terus sampai pada nenek tua, ding, baru satu terus. Ini nikmat ya kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq ketemu dengan Hadalah bertanya, "Kaif haluka ya Allah? Bagaimana kabarmu Hadalah?" Hadalah menjawab dengan sebuah jawaban yang mengejutkan. "Nafaqa Hadalah, Hadalah terkena penyakit kemunafikan." Orang munafik kok ngaku-ngaku, Bang? Yang namanya munafik itu tidak akan ngaku karena memang apa? Itu ada dalam jiwa dia, benci kepada Islam walaupun dia menampakkan sosok keislaman, munafik dia. Hah? Dia akan sembunyikan munafik. Aku munafik ngomong-ngomong ya konangan lah. Ya, jangan ngomong-ngomong konangan. Konangan tahu Pak? Tahuan. Ya. Tapi alhamdulillah alhamdulillah hari ini aku terkena munafik. Saya lagi kena. Wah, ada apa denganmu? Pertanyaan berikutnya. Ada apa denganmu? Alhamdulillah kok engkau mengatakan ini? Jawabannya, perhatikan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kunna idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ru'ya ainin. Kita kalau duduk di hadapan Nabi Rasul menyebutkan tentang surga, menyebutkan tentang neraka, iman kita naik sampai seakan-akan melihat surga, iman kita naik seakan-akan melihat neraka. Hah? Iman naik. Sungguh-sungguh saya akan berbuat ini, saya akan berbuat ini. Iman naik. Wa idza raja'na. Namun kalau kita kembali ke rumah kita, afasna al-azwaj wal aulad wa dayya'at fa nasina katsira. Kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita sudah tersibukkan dengan urusan istri-istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, sibukkan dengan perdagangan kita, tersibukkan dengan duniawi. Fanasina kathira. Dengan sebab itu kita lupa banyak dari petua-petua Nabi, bimbingan Nabi kita lupa. Ini yang dimaksudkan hamdalah dengan kalimat munafik atau kenifakan yang menimpa beliau. Diambil kesimpulan atau faedah pelajaran penting dari hadis ini bahwasanya urusan duniawi, kesibukan duniawi ini bisa menyebabkan menjadi faktor iman itu turun, bahkan bisa apa? Bisa pudar, bahkan bisa hilang. Hilangnya seorang itu adalah dengan dia keluar dari Islam. Yankus hatta laikuna syai'a. Turun iman itu, turun sampai tidak tersisa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Nabi sudah memberitahukan akan datang nanti satu zaman dipekal imannya orang di zaman itu. Pagi dia masih iman, sore sudah kafir. Dropnya itu luar biasa, Pak. Ya. Kenapa kalau bahasa kita tidak dicas lagi, Pak. Ya. Baterai HP kalau sudah drop dibiarkan apa? Lobet ya langsung habis, tatatatat mati. Iman itu seperti turun. Gak kunjung dicas dengan talabul ilmi. Gak kunjung mendapatkan nasihat dan peringatan. Turun terus drastis. Sampai kata Nabi sorenya kafir. Atau ada juga orang yang sorenya masih mukmin, paginya kafir. Urusan apa kok bisa secepat itu? Rubah dari iman jadi kafir. Cepat banget. Hanya hitungan pagi dan sore saja. Ini. Maka wahai kaum muslimin, Rasul memberitahukan Yabi'u dinahu bi'aridna dunya. Mereka menjual agama mereka karena urusan apa? Dunyawiyah. Dunyawiyah itu macam-macam bentuknya. Ada yang sembako, cari mie satu bungkus plus minyak, ya, gula pasir. Ini kristenisasi kamu laut dan yang lainnya. Ada juga dunia berupa apa? Jabatan. Anda pengen naik jabatan, Pak? Iya. Anda mau enggak ikut saya ke gereja? Dia pikir-pikir jabatan ini manajer. Di atas manajer apa, Pak? Ada enggak? Manajernya 3 lipat, kuadrat. Nah, enggak ada sih, ya sudah tingkat 3. Saking jadi manajernya sampai ngejejer dia mungkin, Pak. Enggak tahu ngejejer. Barakallahu fikum, perhatikan. Duniawi jabatan itu bisa menggeserkan, menghalalkan segala cara, menjilat terus untuk raih jabatan. Kemudian apa yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq kepada Hamdalah? Ta'ala bina nadhabu ila Rasulillah. Kalau demikian, marilah, marilah. Kita segera berangkat menuju ke Rasulullah alaihissalatu wassalam. Diambil faedah di sini adalah bahwa obatnya ketika seorang merasakan iman itu turun adalah datang ke majlis ta'lim. Datang ke majlis ta'lim ini tidak bisa diwakili dengan hanya semata mengambil faedah dari WA, Telegram, atau dari situs-situs para ulama atau asatidah. Itu bagian dari ilmu. Alhamdulillah dimudahkan. Tetapi datang ke majelis ta'lim memiliki nilai yang lebih daripada itu semuanya. Bisa difahami hadirin? Dengan dalil apa? Di zaman itu kaum muslimin Al-Quran sudah ada. Ya? Al-Quran sudah ada. Hadis Nabi ditulis di pelap-pelap kurma, di kayu-kayu, di kulit-kulit, di kertas-kertas. Hadis sudah ada penulisannya, cuman belum dikumpulkan. Tapi mereka tidak mencukupkan dengan membaca sendiri. Tidak mencukupkan dengan membaca sendiri. Tapi datang ke majelis ta'lim. Itulah obat dan untuk istiqomahan seorang di atas as-sunnah. Nikmat yang pertama, nikmat tauhid. Yang kedua nikmat apa, Pak? Nikmat sunnah. Yang ketiga, nasihat yang terakhir bagi saya pribadi dan antum semuanya. Nikmat ini harus kita jaga antar kita. Apalagi jumlah kita ini sedikit. Dimanapun ahlu sunnah kan sedikit. Dimanapun ahlu sunnah memang sudah ditakdirkan Allah sedikit. Sebagai orang yang ghuraba. Nama lain ahlu sunnah adalah ghuraba. Apa itu ghuraba? Nabi mengatakan tuba lil ghuraba. Tuba. Yani syajaratun fil jannah. Atau tuba. Seorang yang sangat baik dari kalimat tayyib. Syarat mubalaghahnya tuba dari tayyib. Sungguh sangat bahagia. Sungguh sangat sejahtera. Sungguh sangat baik. Atau dia akan mendapatkan pohon di dalam surga. Orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing itu adalah? Siapa orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang unasun salihuna qalilun inda unasin su'in kathirin. Man yuti'hum, man yasihim aktan mimanti'hum. Nabi mengatakan, orang yang baik-baik, tapi jumlahnya sedikit, di kalangan manusia yang banyak, yang itu mereka adalah buruk dan jelek. Atau diriwayatkan di dalam riwayatnya, orang-orang yang ingin baik, orang-orang yang salihun di tengah-tengah orang yang rusak. Mereka jumlahnya sedikit. Ya, di sini atau di Jawa, di mana dibandingkan dengan jumlah mereka yang ahlul bid'ah, musyrikin, kafirin dan ahlul maksiat sedikit. Nah, yang sedikit ini kaum muslimin daknya dijaga. Ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita. Ya, menjaga yang namanya mukmin. Banyak riwayat ayat hadis yang membicarakan tentang kewajiban bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, bersatulah kalian di atas tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Bersatulah di atas hablullah, yakni di atas Al-Qur'an wa sunnah bi fahmi sahabah. Bersatu kalian di atas itu dan jangan bercerai-berai, satu dan hindari perpecahan. Ini dia, kita berbicara antara ahli sunnah dengan ahli sunnah. Adapun ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ada pembahasan tersendiri. Ya, sikap terhadap ahli bid'ah ada pembahasan tersendiri. Cara bersatu dengan mereka ada pembahasan tersendiri. Sekarang ahli sunnah dengan ahli sunnah. Mukmin yang di atas tauhid wa sunnah, hendaknya syuddu ba'du ba'dan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalbunyan, bahasanya Nabi. Mukmin yang satu, ahli sunnah yang satu dengan ahli sunnah yang satunya lagi, bagikan seperti bangunan. Bangunan ada terkait masing-masingnya, tidak Pak? Terkait, tembok ini jadi kokoh karena terkait dengan tembok itu. Ini pilar ini dengan tembok ada terkaitannya. Terus semuanya membentuk satu rumah yang kokoh. Itulah penggambaran mukmin yang satu dengan yang lainnya. Jangan saling mencela, menghina, meribai, meruntuhkan kehormatan. Itu semuanya adalah sebab-sebab terjadinya perpecahan. Jauhi. Ijtanibu asbabal khilaf. Utruku asbabal khilaf. Tinggalkanlah dan jauhi segala hal yang bisa menjadikan terpecahnya barisan ahli sunnah. Ya. Jaga persatuan itu. Al-innamal mu'minuna ikhwah. Senyata lain orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Ayat ini kaum muslimin yang bisa menjalankannya, bisa mewujudkannya, bersatu di atas hablullah adalah ahli sunnah. Salafiyun. Karena mereka lah yang mengerti tentang al-haq yang ada pada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ahlul bid'ah tidak mungkin. Syekh Sam Temi mengatakan dalam majmu' fatawa, falamma waqa'u fil bid'ati waqa'u fil khilaf. Tatkala mereka jatuh pada bid'ah, maka mereka jatuh pada perpecahan. Kenapa? Bid'ah itu macam-macam. Bid'ah ini beda dengan bid'ah ini, beda dengan bid'ah ini. Ada 100 orang di atas bid'ah, 100 warna, 100 corak, dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Yang mungkin bisa menjalankan ayat-ayat ini adalah ahli sunnah. Saya beragama dengan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Si A juga seperti itu. Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat. Si B juga seperti itu. Al-Quran sunnah dengan pemahaman sahabat. Sama. Apa yang membuat perpecahan? Tidak ada. Bid'ah apa yang ada pada saudara kita? Tidak ada. Bid'ah apa yang ada pada saudara kita? Tidak ada. Kita sama. Maka dengan kesamaan hablullah ini, hendaknya kita menjadi bersatu. Ukhuwah diniyah. Ukhuwah di atas keagamaan. Di atas sunnah. Jangan kita mencabik-cabik ukhuwah ini hukumnya haram. Dosa besar. Di antaranya contohnya adalah menghibah saudara kita. Si fulan, minta maaf saya, mas ini, umpamanya ada masalah dengan mas ini, ya, kemudian menyebut kejelekannya di depan saudara ikhwan yang lainnya. Tahu enggak, itu begitu-begitu. Dia enggak tahu kamu, aslinya dulu di Jawa sana, dia dibongkar-bongkar ketika kasus di Jawa. Padahal dia juga ngarang-ngarang. Jawanya mana juga gak tahu. Ya. Tapi karena memang sudah ada hasad, jelekan saudara yang satunya lagi. Yang satunya tenang-tenang saja. Gak tahu dia ribai. Tiba-tiba datang berita. Masuk ke telinganya langsung panas. Panas, panas sampai keluar asap. Begitu Pak. Histeris. Oh, saya pikir dia ikhwan kita. Saya pikir dia satu majelis yang dia menusuk saya dari belakang. Mana tertusuk juga enggak. Tapi bahasanya menusuk. Wah, saya enggak terima. Langsung. Ya seperti ini apa yang terjadi? Hancur tidak? Hancur. Rusak. Ikhwan yang tidak ikut-ikutan tadinya menghibah, tidak ikut-ikutan hasad, tidak ikut-ikutan membenci. Akhirnya membenci. Akhirnya blok-blokan. Yang pada ujungnya kepentingan apa yang dia cari? Kepentingan siapa yang dia bela? Kepentingan al-hawa. Sudah tidak lagi di atas ilmu sunnah. Ya, fadhi ikhwan. Jangan seperti itu. Tiga yang kami sampaikan dalam pertemuan pagi ini. Pertama, nikmat di atas tauhid. Syukuri ikhwan. nikmat di atas sunnah, kemudian nikmat di atas ukhuwah al-islamiyah. Sehingga kalau ada yang mau merusak persatuan, hendaknya diingatkan dengan baik, ingatkan, tegur dengan baik, ya, supaya jangan merusak persaudaraan kita ini sedikit jumlahnya, Pak. Apalagi di temannya antum ini. Mungkin kalau di sana-sana lebih banyak. Tetapi kadangkala kalau jumlahnya lebih banyak pula permasalahannya. Ya, ya berarti kalau sedikit disyukuri, alhamdulillah kita sedikit, masalahnya jadi sedikit. Begitu apa? Atau alhamdulillah kita banyak, permasalahannya juga banyak, begitu? Itu semua minallah, dari Allah Azza wa Jalla, sedikit dan banyak, bukan kita yang menentukan. Itu semua dari siapa? Allah. Dan itu tidak menjadi tolak ukur hak dan batilnya seseorang. Dulu Nabi datang kepada Allah, disebut oleh Rasulullah SAW, ya, ra'aitu nabiyya wa laysa mahu rajul. Aku melihat Nabi dan tidak ada pengikutnya. Atau pengikutnya cuma rajul wa rajulani, satu orang atau dua orang aja pengikutnya. Bahkan yang lebih naas, ada Nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Yahya, Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Maka kaum muslimin rahim jami'an, kita alhamdulillah di negeri ini kemari Pak Allah Jinawi, sejahtera, damai, santosa, diperbolehkan melakukan sunnah dengan mudah dan gampang. Ya, tidak ada aral yang melintang dengan yang tidak ada. Alhamdulillah, kemudian kita istiqomah terus, saklim terus, jaga dan jaga. Masing-masing kita menjaga. Bukan karena riku pekayuh dengan ustadzik. Ya, ustadzik kang aduan rataka riku. Bukan, kita datang ke majelis saklim itu karena pribadi kita masing-masing. Tahu riku, Pak? Ngerti riku ini, kan? Ngapa riku ya? Sungkan. Sungkan, ya. Tidak enak. Kalau tidak enak, pijat aja, Pak. Ya. Kepentingan pribadi kita masing-masing. Saya hamba Allah. Saya harus beribadah kepada Allah. Saya harus talabul ilmi. Tanpa talabul ilmi. Terus. Kepentingan pribadi masing-masing. Sehingga tidak ada yang namanya orang itu harus di SMS-i terus. Ayo ta'lim itu tidak Anda perlu. Ya itu perlu sih, mengingatkan aja jadwal. Tapi walaupun tanpa itu, tetap ta'lim. Jangan ada alasan, saya enggak di SMS ya enggak datang. Loh, ngaji karena SMS apa, Pak? Bukan. Ngaji karena kesadaran tolabul ilmi. Walhamdulillah ini jam 7 lebih sudah. Tadi kan disuruh lebih. Lebih dikit, 5 menit. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Dan bisa istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.